Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, warahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran tauhid dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang perkataan khatamun nabiyyin. Maksudnya khatamun nabiyyin artinya nabi terakhir atau penutup para nabi. Ini boleh dibaca khatamun nabiyyin, boleh dibaca khatimun nabiyyin. Dua-duanya betul. Khatam artinya akhir, ya, khatam itu isim masdar artinya terakhir. Sehingga khatamun nabiyyin artinya nabi terakhir, akhir dari para nabi. Namun kalau khatim ini isim fa'il, ya artinya penutup, berarti penutup para nabi. Jadi dua-duanya betul. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, walidzalika hakama al-muslimuna wa a'immatul islami 'ala al-mutanabbiina bil kufri. Oleh karena itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, maka kaum muslimin dan para imam-imam kaum muslimin menghukumi orang yang mutanabbiin, yang mengaku-ngaku nabi, dengan hukum kufur. Ini sepakat ulama, tidak ada khilafiyah. Semua yang ngaku nabi maka dihukumi kufur, orangnya kafir. Illa man taba minhum, kecuali yang bertaubat. Ya, di zaman Nabi yang masyhur itu Musailimah Al-Kadzdzab, ya. Yang tepat bacanya dengan kasrah Musailimah, bukan Musailamah. Musailimah Al-Kadzdzab. Demikian juga ada Al-Aswad Al-Insi dari Yaman. Ini dua orang yang mengaku nabi dan diperangi oleh para sahabat. Di antara orang yang mengaku nabi, mutanabbi, orang yang mengaku nabi, wa akhiruhum fi waqtina, dan yang paling terakhir di zaman kita ini, kata beliau, ya mungkin paling terakhir yang beliau ketahui, ya, yaitu Al-Qadiani Al-Bakistani alladhi idda'a nubuwwatan, yaitu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dari Qadian di Pakistan, ya, yang mengaku sebagai nabi. Ya, ini yang diketahui oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi. Hampir setiap tahun ada yang muncul orang ngaku nabi. Ya, mungkin Syekh Shalih Al-Fauzan belum tahu. Kalau datang ke Indonesia kaget, banyak yang ngaku nabi. Wasmuhu Ahmad Al-Qadiani, dan namanya adalah Ahmad Al-Qadiani atau Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam itu julukan. Namanya Ahmad. Wa qad tabi'ahu fi'amun kathiratun minan nas, dan beliau diikuti oleh banyak sekali orang. Ya, terutama di Pakistan sana. Walahum da'watul ana anta da'uhum wa tad'uhum ad-duwaru al-kafiratu. Dan mereka juga berdakwah di zaman sekarang dan sudah memasuki beberapa negeri-negeri kafir, beberapa negeri barat. Sampai mereka dakwah ke negeri-negeri barat, di Eropa, di Amerika dan lain-lain. Wa yusammuna bil ahmadiyyati, dan mereka disebut dengan Ahmadiyah. Pengikutnya disebut dengan Ahmadiyah karena mengikuti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Dan ini masih ada sampai sekarang, masih ada. Ya, maka mereka punya sekolah, punya yayasan, punya organisasi. yang sebut nama pak. Disebut Ahmadiyah. Perlu diketahui ada juga Ahmadiyah yang lain yang berkembang di tahun 600-700an Hijriah yang disebut dengan Ahmadiyah Rifa'iyah, yang pemimpinnya namanya Ahmad Ar-Rifa'i. Ya, Ahmad Ar-Rifa'i. Ya, ini juga sempat berhadapan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ahmadiyah Rifa'iyah. Ini sama-sama Ahmadiyah ya. Wafat kafarahum ulama'ul muslimina fi masyariqil ardi wa maghribiha. Dan Ahmadiyah ini telah dikufuri, telah dihukumi kafir oleh para ulama kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, baik yang sebelah timur maupun yang sebelah barat. Ini semua sudah sepakat tentang kufurnya Ahmadiyah ini. Wa mana'u min ad-dukhuli ila al-masjidil harami fil hajji. Dan para ulama melarang orang-orang Ahmadiyah untuk masuk ke Masjidil Haram untuk berhaji. Karena memang Masjidil Haram dan juga tanah suci Mekah dan juga tanah suci Madinah tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Li'annahum kufarun, karena mereka adalah orang-orang kafir. Li'annahu laysa ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyun, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ba'da syariatul islami syari'atun, dan tidak ada syariat yang baru setelah syariat Islam. Wa amma nuzulul masihi alaihi salatu wassalam fi akhir zaman fa huwa yanzilu wa yakunu tabi'an lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun turunnya Nabi Isa di akhir zaman, yang katanya setelah Rasulullah enggak ada nabi. Gimana dengan Nabi Isa? Kan kita meyakini Nabi Isa akan turun di akhir zaman, berarti ada nabi dong setelah Rasulullah. Maka kata beliau, enggak. Nabi Isa memang akan turun, kita wajib yakini di akhir zaman beliau akan turun, karena beliau belum meninggal, beliau diangkat oleh Allah ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman. Tapi tabi'an lir rasul, sebagai pengikut Rasulullah, bukan sebagai nabi yang baru. Mengikuti syariat Rasulullah. Hakiman di syariat Islami, dan beliau akan menghukumi semua perkara dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Layati bi syar'in jadidin, tidak membawa syariat yang baru. Fa innama ya'ti bi syari'at Rasul SAW. Dan beliau akan datang dengan membawa syariat Rasulullah SAW. Wa yakuna tabi'an li Rasul, maka beliau menjadi pengikut Rasulullah, bukan sebagai nabi yang baru. Sehingga tetap akan sehingga tetap tidak ada nabi selain Rasulullah. Ya, setelah Rasul tidak ada nabi yang baru. Karena Nabi Isa itu sebagai pengikut Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Al-Maqrizi mengatakan sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan juga kepada alihi dan juga kepada sahbihi. Ada dua jenis yang disebutkan di sini, pertama ali dan sahbihi. Alihi dan sahbihi. Qaluhu wa ala alihi wa sahbihi, perkataan beliau wa ala alihi wa sahbihi ba'dama salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala alihi. Setelah kita bersalawat kepada nabi, kita bersalawat kepada alihi. Apa makna alihi? Idza dhukira al-alu wal ashabu fal-alu hum al-qarabatu. Kalau dua istilah ini disebutkan berbarengan, al-alu dan sahabah, ashab atau sahabah atau sahbun, maka al-alu artinya qarabah, kerabat nabi. Wal ashabuhum alladhi sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairil qarabah. Sedangkan ashab atau sahbun itu adalah orang-orang yang bersama nabi yang bukan keluarga nabi, yang bukan kerabat nabi. Jadi al-alu keluarga nabi, kerabat nabi. Al-Ashab itu sahabat Nabi. Walaupun nanti akan dijelaskan juga ya, Al-Alu, Alu itu artinya pengikut. Jadi ada dua makna. Al-Alu pertama artinya qorobah, keluarga, kerabat. Dan yang kedua, Al-Alu maknanya pengikut. Baik yang keluarga maupun yang bukan keluarga, semua termasuk kita di sini. Kita yang mengikuti sunnah Rasulullah, yang mengikuti tuntunan Rasulullah adalah alu Rasulullah, mengikut Rasulullah. Tapi kalau digandengkan dengan alu digandengkan dengan ashab, maka alu maknanya khusus, yaitu kerabat saja. Sedangkan ashab adalah sahabat Nabi saja. Seperti Ali Imran, kan ada di Quran surat Ali Imran, ya. Artinya keluarganya Imran. Keluarganya Imran, Imran itu kakeknya Nabi Isa, ya. Bapaknya Maryam, Maryam itu Imran. Keluarganya Imran berarti Imran, kemudian Maryam, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Isa, ya. Karena di surat Ali Imran membahas itu. Kemudian orang-orang Saudi itu punya kebiasaan menyebutkan nama prah, ya misalnya Al-Su'ud. Ada orang-orang yang dibilangnya Al-Su'ud, berarti beliau berarti dia ini masih prahnya Muhammad bin Su'ud, raja Saudi yang pertama. Atau Al-Syekh, ya, Al-Syekh berarti masih prahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena alu itu artinya keluarga. Keluarga itu orang yang punya hubungan nasab, ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, fakullu man latiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala talika fahuwa sahabiyun. Semua orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi, dalam keadaan agamanya Islam, dan dia meninggalnya dalam keadaan Islam, maka dia adalah sahabat Nabi. Ini definisi sahabat. Ya, sahabat Nabi itu bukan yang CS-an sama Nabi, ya, bukan yang akrab banget sama Nabi, bukan. Bukan itu definisinya. Ya, yang akrab banget juga sahabat Nabi. Tapi lebih daripada itu, semua orang yang pernah ketemu Nabi, walaupun cuma sekali ketemunya, walaupun Nabi enggak lihat dia, ya, tapi dia lihat Nabi, walaupun cuma sekali. Dan ketika dia lihat Nabi, dia Muslim, sudah masuk Islam, dan dia matinya Muslim, maka itu sahabat Nabi. Adapun orang yang ketemu Nabi, tapi ketemunya dalam keadaan kafir, contohnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, maka itu bukan sahabat Nabi. Walaupun mereka keluarga Nabi, tetap bukan sahabat. Demikian juga orang-orang yang ketemu Nabi dalam keadaan mukmin, muslim, setelah itu murtad, maka itu bukan sahabat Nabi. Setelah meninggalnya Rasulullah, ada ratusan orang yang murtad, karena mereka, sebagian mereka munafik, masuk Islam cuma cari dunia, cari aman. Sebagian mereka imannya gak kokoh, merasa kalau yang namanya Nabi harusnya gak mati, ya. Namanya Nabi kok mati, nah. Ini karena belum benar akidahnya, ya, Nabi kan manusia biasa. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilaihi, katakanlah bahwasanya aku Muhammad adalah manusia seperti kalian, namun bedanya aku diberikan wahyu. Nah, sehingga ketika Rasulullah meninggal wafat, mereka gumun, heran, Nabi kok mati? Nanti mereka murtad, ya. Maka orang-orang ini bukan sahabat, walaupun ketemu Nabi, walaupun ketemu Nabi ini lama. Jadi itu definisi sahabat Nabi, ya. Ketemu Nabi, ketemunya dalam keadaan Muslim, meninggalnya dalam keadaan Muslim, itulah definisi sahabat Nabi. Dan orang-orang yang punya predikat sahabat Nabi ini mulia, ya, karena Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. itu sahabatku. Dan kata para ulama, para sahabat, orang-orang yang punya predikat sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling mulia setelah para nabi. Jadi tingkatannya itu rankingnya setelah para nabi. Jadi manusia yang hidup di zaman Nabi Adam, selain Nabi Adam, manusia yang hidup di zaman Nabi Adam selain Nabi Adam itu kalah dengan sahabat Nabi kemuliaannya, dengan sahabat yang Rasulullah SAW. Karena setelah para nabi, misalnya para nabi ranking 1, ranking 2 nya sahabatnya Rasulullah SAW. Para nabi ranking 1 semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita taruh dari ranking 1. Ranking 2 nya sahabat Rasulullah. Sehingga orang-orang hidup zaman Nabi Adam, orang hidup zaman Nabi Nuh yang beriman ya, orang hidup zaman Nabi Musa yang beriman, orang hidup zaman Nabi Isa yang beriman, itu di bawahnya mereka. Karena kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu para sahabat. Sehingga para ulama itu sangat ketat sekali dalam ilmu hadis, sangat ketat sekali untuk memilah dan memilih mana yang sahabat, mana yang bukan. Itu dipelajari ya, ada ilmunya tersendiri. Dan masalah sohbah, untuk mengetahui orang sahabat atau bukan ya. Sebetulnya orang yang ketika ketemu Nabi belum baligh, masih bocah, umur 5 tahun misalnya, atau umur 10 tahun belum baligh, kemudian dia ketika ketemu Nabi masih kecil, bocah, tapi sudah muslim, dan nantinya muslim, ini sahabat bukan? Ini pembahasan ya. Dan sahabat Nabi itu kata Alim al-Syafi'i, ketika Nabi Haji Wada, ada 70 ribu orang yang ikut Haji Wada bersama Nabi ya. Dan ketika Nabi wafat ada sekitar 140 ribu sahabat Nabi. Jadi banyak sekali sahabat Nabi, banyak sekali. Dan sahabat Nabi yang terakhir namanya Abu Tufail, Abu Tufail Al-Yamani Ad-Dausi, yang meninggalnya 100 tahun setelah Nabi wafat. Wah, jadi lama sekali. Jadi setelah Nabi wafat 100 tahun masih ada sahabat, masih ada sahabat, umurnya panjang, alhamdulillah. Mungkin ketika Nabi hidup dia masih muda dan juga umurnya panjang, jadi bisa sampai 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu tidak ada sahabat Nabi yang merayakan Maulid, tidak ada. Padahal 100 tahun itu kan lama. Satu abad. Harusnya kalau memang Maulid itu baik dan memang akan mendatangkan pahala, harusnya adalah satu aja sahabat Nabi yang kepikiran. Ya. Karena ini lama 100 tahun kan, setiap hari kan kira muncul ide-ide, yang muncul pemikiran-pemikiran. Harusnya satu aja adalah. Dari sekian 140 sahabat yang ada itu, masa satu aja gak ada kepikiran di antara 100 tahun ini? Sekalipun gak ada kepikiran, aneh sekali kan? Kalau memang itu baik, namun tidak ada 100 tahun gak ada sahabat Nabi yang melakukannya. Ya, kembali ke laptop ya. Wa man amana bihi walam yalqihi fahuwa tabi'iyun. Adapun orang yang beriman kepada Nabi tapi enggak pernah ketemu Nabi, maka mereka disebut dengan tabi'in. Kita sering dengar ya istilah tabi'in. Tabi'in itu orang yang enggak ketemu Nabi tapi ketemu dengan sahabat Nabi, maka disebut dengan tabi'in. Mithlu an-najasyiyu, contohnya an-najasyiyu. Amana bil rasuli, beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu lam yara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata wa huwa lam yara Rasul. Tapi beliau enggak pernah lihat Rasulullah dan meninggal dalam keadaan belum pernah lihat Rasulullah sama sekali. Najasyi itu istilah untuk raja Persia. Apa? Raja Habasyah. Ya. Untuk raja Habasyah. Kisra itu istilah untuk raja Persia. Kemudian Kaisar itu istilah untuk raja Romawi. Jadi itu semua julukan, bukan nama ya. Semua orang yang jadi raja Habasyah ya Najasyi. Dia Najasyi. Semua orang yang pernah jadi raja Romawi ya dia Kaisar, Kaisar kalau bahasa kita. Semua yang pernah jadi raja Persia dia Kisra. Nah, raja yang ini, raja Habasyah yang ini, Najasyi yang ini namanya Ashamah. Ya, Ashamah. Yang dia aslinya agamanya Nasrani. Setelah mendengar dakwah Rasulullah itu disampaikan oleh orang lain, beliau masuk Islam. Dan di negerinya cuma dia sendiri masuk Islam. Ya. Cuma rajanya saja, masyarakatnya tidak masuk Islam. Dan memang beliau tidak mendakwahkan kepada masyarakatnya karena khawatir akan timbul kehebohan. Dan beliau beriman dan mati dalam keadaan beriman Muslim. Walaupun belum pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW menyolatkan beliau sholat ghaib. Ketika Najasyi meninggal, wafat, disolatkan oleh Rasulullah sholat ghaib. Bahwa minat tabi'in, maka Najasyi atau Ashamah tadi termasuk tabi'in. Fakullu man amana bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yarahu fahuwa tabi'in. Maka setiap orang yang beriman kepada Rasulullah namun tidak pernah melihat mereka, tidak pernah melihat Rasulullah tapi melihat sahabat, maka dia disebut tabi'in. Sawa'un fi waqti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ba'dahu. Baik di masa Rasulullah ataupun setelahnya. Amma man laqiyahu wa huwa ghairu mu'minin bihi falaysa sahabiyan. Adapun orang yang ketemu Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, maka bukan sahabat Nabi. Mithlu sa'iril musyrikin, seperti semua orang-orang musyrikin Mekah. Alladzi laqaw an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu. Yang mereka ketemu Rasulullah, melihat Rasulullah, wa jalasu ma'ahu, dan duduk bersama Rasulullah, wa masyau ma'ahu, dan berjalan bersama Rasulullah. Walam tatahaqqaq lahum liqiyamihim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sohbata. Namun mereka tidak mendapatkan predikat sahabat Nabi walaupun mereka bersama Nabi. Bahum kufaru, dan mereka orang-orang kafir. Tamadamu laqawhu wahum kufaru falaysu sahabat. Kalau mereka ketemu Nabi tapi tidak beriman, mereka kafir, maka mereka bukan sahabat. Waqaluhu wa mata ala dhalika. Dan dalam definisi tadi, sahabat adalah yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggalnya dalam keadaan beriman. Yukhriju bidzalika man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walakinnahu irtad. Sehingga tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman namun setelah itu murtad. Faman laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walakinnahu irtad fa hadha tabtu suhbatuhu. Siapa yang ketemu Nabi dan keadaan beriman namun setelah itu dia murtad, maka batallah status sahabatnya. Ya, seperti ada orang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Tadinya dia masuk Islam, namun karena dia punya sahabat, punya teman baik, ya, yang ngompori untuk keluar dari Islam, akhirnya keluar dari Islam murtad. Kemudian malah ikut mengganggu, ikut menyiksa dan mencederai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya sudah Islam, ya. Tapi karena punya teman yang buruk yang ngompori keburukan, ngompori untuk murtad, ini murtad. Nah, maka dia waktu ketemu Nabi dan sempat beriman, tapi matinya murtad, maka bukan sahabat. Wa tabtulu jami'u amalihi, dan batallah semua amalannya. Waliyadu billah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Siapa yang murtad dari kalian dari agama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kafir, maka orang-orang seperti ini akan hangus amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Fasahabiyu, maka sahabat adalah man laqiya nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala dhalika. Semua orang yang beriman kepada Nabi, ya, semua orang yang ketemu Nabi dan beriman kepada beliau dan matinya juga dalam keadaan beriman atau muslim. itu definisi sahabat. Kemudian kata Al-Maqrizi, Malikmatan, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia katakan ajma'in. Falana kasir ala al-ali, maka kita tidak hanya bersalawat kepada alu an-nabi, kepada keluarga nabi saja, namun semua, semua kaum muslimin. Sehingga kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita juga bersalawat kepada seluruh kaum muslimin. Kita mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, kepada seluruh pengikut Rasulullah, semuanya ajma'in. Fa idza dzukira al-alu faqat yadkhulu fihim as-sahabatu. Kalau disebutkan al-alu saja, maka sudah termasuk di dalamnya para sahabat Nabi. Li'anna yakunu al-alu bima'na al-atba'u, bima'na al-atba'i. Karena al-alu juga maknanya adalah atba', pengikut. Min al-qarabati wa ghairihim, baik yang termasuk kerabat ataupun yang bukan. Amma idza dzukira al-alu wal ashabu sara al-alu lahu ma'na wal ashabu lahum ma'na. Tapi kalau digandengkan al-alu dengan al-ashab, maka alu punya makna khusus yaitu kerabat, dan ashab itu punya makna khusus yaitu sahabat Nabi. Wa nahnu la naghlu fil qarabati wal ali wa najfu fi haqqi sahabati ka fi asy'a. Kita al-sunnah tidak berlebihan kepada kerabat Nabi dan keluarga Nabi. Tidak memperlakukan keturunan Nabi, ahlul bait Nabi secara berlebihan. Dan kita tidak berbuat kurang ajar kepada para sahabat Nabi, seperti perbuatan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu berlebihan kepada sahabat Nabi, berlebihan kepada keluarga Nabi, tapi kurang ajar kepada sahabat Nabi. Ya, sampai-sampai orang Syiah sampai ada yang menuhankan Ali, yang mana Ali adalah keluarga Nabi. Ya. Dianggap Ali itu bisa menguasai alam semesta, bisa datangkan hujan, bisa nahan hujan, bisa datangkan musim panas, musim dingin, ya, bisa mengubah cuaca, menumbuhkan pohon dan lain-lain. Ali seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di zaman Ali sudah ada orang yang seperti itu, sehingga sama Ali bin Abu Thalib dibakar. Bukan senang kan, wah bagus, lanjutkan, tidak seperti itu. Sama Ali bin Abu Thalib dibakar, ada orang yang nyembah beliau dibakar. Kalau orang zaman sekarang disembah malah senang. Oh saya punya pengikut, ya, nanti disuruh bayar zakat, mengumpulkan uang. Sama Ali bin Abu Thalib dibakar. Saking marahnya, padahal membakar orang tidak boleh. Sehingga Ali bin Abi Thalib diingkari oleh Abdullah bin Abbas. La yu'adzabu bin-nari illa rabbun nar. Ya Ali, tidak boleh menghukum dengan api kecuali Allah, rabbun nar. Kok jenengan membakar? Ya, karena Ali ketika itu sebagai khalifah. Ya. Khalifah berhak untuk menghukum, untuk bakar atau hukum yang lain. Tapi diingkari oleh ulama, yaitu Abdullah bin Abbas. Ini saking marahnya Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan betapa gulunya, betapa berlebihannya orang-orang Syiah kepada sahabat Nabi. Sampai sekarang. Ya, kalau jenengan tahu ya, dan ini bisa dengan mudah dicari di YouTube. Ada orang Syiah yang berlebihan kepada ahlul bait Nabi sampai ngabutan. Fesesnya itu diperebutkan. Ngerti feses? Feses itu yang keluar dari belakang, kotoran itu sampai diperebutkan. Walhamdulillah dianggap berkah, insya Allah berlebihan. Pokoknya orang kalau sudah ahlul bait dianggapnya maksum, gak mungkin salah, pasti benar, bisa ngasih keberkahan dan lain-lain. Ini fakta ya. Bal innana nu'minu bi fadlil jami'i. Namun kita meyakini bahwasanya semuanya itu utama, ya, sahabat Nabi utama, ahlul bait juga utama. Wa na'tarifu bi fadlil jami'i min qarabatir rasuli wa min ghairihim. Nah, kita mengakui mereka semua punya keutamaan, baik yang keluarga Nabi maupun yang bukan, ya. Sahabat yang bukan keluarga Nabi dan sahabat yang keluarga Nabi. min jami'il mu'minin la nufarriqu bainahum fi dzalik. Semua adalah kaum mukminin, kita tidak membeda-bedakannya. Wa illa man hadha fi'lu syi'ati allati hum a'da'un lil Islam wal muslimin. Namun perbuatan seperti tadi yang bulu kepada keluarga Nabi dan kurang ajar kepada sahabat Nabi itu adalah perbuatan orang Syiah. Mereka adalah musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Ya. Orang walaupun dia keluarga Nabi, walaupun dia punya hubungan nasab dengan Nabi, walaupun Ahlul Bait, kalau salah ya salah. Ya, enggak bela, ya, enggak tebang pilih, ya, dumeh Ahlul Bait kalau salah dibela. Ya. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat la qata'tu yadaha." Andaikan Fatimah anakku, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri yang potong tangan. Anak Nabi ini bukan anak keturunan setelah 10 generasi, bukan, langsung anak keturunan langsung. Kalau salah ya salah. Kalau salah Nabi sendiri yang hukum, enggak ada tebang pilih. Mau dia saudaranya polisi, mau dia ya anaknya polisi, nggak ada tebang pilih. Mau dia anaknya presiden, nggak tebang pilih. Dalam Islam nggak ada tebang pilih. Anaknya Nabi saja kalau salah ya salah. Nabi sendiri mengatakan, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Yang amalannya sedikit, amalannya lambat, maka tidak akan mendapatkan percepatan, tidak akan mendapatkan bantuan dengan nasabnya. Kalau amalnya sedikit ya nanti masuk surganya lambat, ya, atau dia masuk neraka bahkan. Tidak dipercepat gara-gara dia keluarga Nabi. Ya, nggak ada tiket khusus masuk surga untuk keluarga Nabi, nggak ada. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, kemudian kata Al-Maqrizi rahimahullahu taala, fa hadza kitabun jamul fawaid. Kitab ini, kitab Tajrid at-Tauhid al-Mufid, adalah kitab yang sangat banyak faedahnya, banyak ilmunya. Ya, faedah itu adalah, faedah artinya ziyadatul ilmi, tambahan ilmu. Faedah artinya tambahan ilmu. Badiul fawaid, badiul faraidi, yang sangat dalam sekali renungan yang ada di dalamnya. Yantafi'u bihi man aradallaha wad-daral akhirata. Yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menginginkan ridha Allah dan ingin sukses di akhirat. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Hadza isyaratun li hadhihi ar-risalah." Yang beliau maksud di sini adalah kitab ini, kitab Tajridut Tauhid. Jamul fawaid ya'ni katsirul fawaid. Jamul fawaid artinya banyak sekali faedah. Wa huwa kadzalika, dan memang demikian. Li'annahu fi ahammi syai'in. Karena ini adalah perkara yang paling penting. Wa huwa al-aqidah. Itu perkara akidah. Karena kita adalah perkara yang paling penting. Yantafi'u bihi ay bi hadzal kitab. Kitab ini sangat bermanfaat. Man arada Allah wa daral akhirah li'annahu yatadammanu al-i'tiqad as-salim. Bermanfaat bagi orang yang menginginkan ridha Allah dan menginginkan kesuksesan di akhirat, karena kitab ini mengandung penjelasan tentang akidah yang selamat, akidah yang lurus. Wal minhaj al-qawim, dan manhaj yang lurus. Al-ma'qula minal kitab wa sunnah, yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwa yantafi'u bihi al-mu'min alladhi yaslamu bihi qasduhu wa niyyatuhu lillah. Maka seorang mukmin yang lurus dan selamat niatnya, dia akan bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Amman man yuridul hawa wa la yuridul akhirah. Adapun orang yang menginginkan hawa nafsu saja, tidak menginginkan akhirat, wa inna ma yuridu raghbata nafsihi wa hawahu wa yuridu ra'yahu. Dan juga orang-orang yang hanya mengikuti seleranya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti pendapatnya sendiri. Wa yarkabu ra'sahu min al-firqi ad-dallati, dan hanya mengikuti pimpinannya, ikuti pimpinan dari firqah yang menyimpangnya. Allati la turidu al-aqidata as-salimata, yang dia sama sekali tidak ingin mengikuti akidah yang benar. Fa innahu la yantafi'u bi hadzal kitab, maka dia enggak akan bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Bal yuharrimuhumullahu min al-ittifa'i bi hadzal kitab wa ghayruhu, dan Allah bahkan akan menghalangi orang-orang seperti itu untuk bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan juga kitab-kitab yang lainnya. Orang itu kalau prinsipnya sudah mengikuti selera sendiri, mengikuti pikiran sendiri, mengikuti opini sendiri, atau mengikuti kelompoknya, mengikuti pimpinan partainya, mengikuti pimpinan ormasnya, maka susah mendapatkan hidayah, susah. Kita sampaikan dalil, kata ketua saya enggak seperti itu, kata kiai saya beda, kata pimpinan saya beda, susah. Dan sampaikan Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, ditolak dengan kata pimpinannya, kata kiainya, kata opininya, kata seleranya, susah. Makanya ada hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan innallaha hajjaba sahibal bid'ati, innallaha hajjaba taubata an sahibil bid'ati. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Allah Ta'ala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi. Kenapa? Karena orang yang mengikuti pemahaman yang tidak pernah Nabi ajarkan, pasti dia punya sumber kebenaran yang lain. Kalau sumber kebenarannya bukan Al-Quran As-Sunnah, pasti yang lain. Mungkin sumber kebenarannya adalah otaknya sendiri, opininya sendiri, atau mungkin seleranya sendiri, atau mungkin pimpinan ormasnya, pimpinan kelompoknya, atau kiainya, atau yang lain. Intinya sumber kebenarannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang seperti ini susah, sehingga kata Nabi akan Allah halangi taubat dari orang-orang seperti ini. Maksudnya adalah susah taubat, bukan berarti mustahil ya, tetap bisa taubat, tapi susah sekali, susah sekali. Bal la yantafi'u min al-Qur'an wa sunnati, bahkan orang-orang seperti ini enggak akan bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa hadzal kitabu 'ala minhajil Qur'ani ma'khudhun min as-sunnah. Maka kitab ini, kita terjerut tauhid ya, mengikuti manhaj Al-Qur'an dan juga diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la ya'taqidu ma fihi fa innahu yakunu khasiran la li'annahu kitabu fulanin. Siapa yang tidak meyakini apa yang ada di dalam kitab ini, artinya akidah-akidah yang ada dalam kitab ini, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Bukan karena kitab ini karya Al-Maghrizi, bukan. Au kalami fulani, atau bukan karena perkataan Al-Maghrizi, bali annahu min al-kitab wa sunnah. Namun karena kandungan kitab ini diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ala aqidati salafis salihi wa manhajis salafis salihi. Dan kitab ini di atas akidah salafus salih dan di atas manhaj salafus salih. Amma ahlul ahwa wal firaqi wal dhalati wa ahlil madahibi al munharifati fahum la yantafi'una bi hadzal kitab wa la bi ghairihi. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, atau mengikuti firqah-firqah yang sesat, atau mengikuti madhab-madhab yang menyimpang, maka mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari kitab ini ataupun kitab-kitab yang lain. Falaysu ibratan idza rafa'uhu, maka enggak masalah kalau mereka menolak akidah yang ada dalam kitab ini. Wa katsirun min ahli syarri al-yawma yantaqiduna kutub at-tauhid. Dan banyak sekali orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang menyimpang di zaman sekarang yang mereka mencela kitab-kitab yang mengajarkan tauhid. Wa kutub al-aqidati, dan juga mencela kitab-kitab yang mengajarkan akidah. Wa yasifunaha bitashaddudi, dan mereka diklaim sebagai kitab-kitab yang keras, tashaddud. Wa yasifunaha birraj'iyati, dan juga disifati sebagai kuno, terbelakang. Kok menjadikan orang kembali ke zaman salaf, ngajak orang untuk beragama seperti para salaf yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Kata mereka, oh ini kuno, terbelakang. Ila akhirnya, atau julukan-julukan yang lain. Walakin hadza la yadurru ahli al-haqqi abada. Namun celah-celah seperti ini tidak akan membahayakan orang-orang yang di atas kebenaran sama sekali. Wala yarkhasu hadhihi al-aqidata inda ahli al-haqqi. Dan juga tidak akan mengurangi akidah yang lurus ini yang dijalankan, yang diyakini oleh orang-orang yang ahlul haq, di atas kebenaran. Bal yaziduha tabatan, bahkan akan menambah istiqomah, menambah kokoh. Semakin diece, semakin dicela, semakin kokoh, semakin terdepan, kata Pak Komeng, semakin terdepan. Ya, maka kalau kita dicela, diece, jangan sedih, jangan baper, ya santai saja. Apakah kalau kita diece uang kita hilang? Enggak. Ya. Apakah kalau kita diece tangan kita putus? Enggak. Ya, rambut kita rontok, gigi kita putus, enggak berkurang apa pada kita, enggak masalah. Ya, silakan yang mau mengece, mau hina, silakan. Nabi mengatakan, la tazalu qa'ifatun min ummati ghahirin 'ala al-haqq. Akan selalu ada orang-orang dari umatku yang tetap berada di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka ataupun yang menentang mereka. Tidak masalah. Hatta ya'tiya Allah wa hum 'ala dzalik. Sampai datang perkara Allah, yaitu kematian, dan mereka tetap istiqomah seperti itu. Sampai kita diwafatkan oleh Allah, kita istiqomah. Harapannya demikian. Ya. Jadi cirinya ta'ifah mansurah, cirinya al-sunnah adalah la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Kalau ada yang cela mereka, kalau ada yang menentang mereka, mereka enggak masalah. Ya la yadurruhum, enggak membahayakan mereka. Artinya enggak baper, enggak sedih, ya, enggak beneran, enggak menjadi loyo, enggak, biasa saja. Nah, kalau ada orang istiqomah di atas sunnah, kemudian dicela, kok malah beleret, malah loyo, diragukan ke ahlu sunnahnya. Kan cirinya ahlu sunnah, la yadurruhum man khadal. Nggak akan bahayakan mereka, orang yang cela-cela mereka. Nggak berbahaya, nggak masalah. Jadi kalau ada yang bermasalah, ya, dicela kok sedih, ya, langsung beleret, langsung ngalah, langsung putus. Nah, berarti diragukan ke ahlu sunnah. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan mungkin? Sedikit faedah. Tadi kita bahas tentang qorobah. Qorobah itu artinya kerabat. Kerabat secara bahasa adalah orang-orang yang punya hubungan rahim. Ada hubungan nasab bahasa kita. Dan silaturahmi, istilah silaturahmi atau silaturahim, dua-duanya betul, ya, boleh silaturahmi dan silaturahim. Secara bahasa Arab dua-duanya betul, boleh. Tidak perlu dipermasalahkan. Itu adalah melakukan hubungan baik dengan orang-orang yang masih qorobah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', silaturahim artinya al-ihsan 'ala al-qorobah. Berbuat baik kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat. Maka berdasarkan definisi ini, silaturahmi itu hanya kepada orang-orang yang punya hubungan nasab. Hubungan darah. Tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang punya hubungan saudara karena pernikahan. Ya, jadi berbuat baik kepada mertua bukan silaturahmi kalau pakai definisi ini. Karena kita dengan mertua tidak ada hubungan darah, yang ada hubungan pernikahan. Berbuat baik sama adik ipar, ya, misalnya istrinya adik saya, itu bukan silaturahmi. Karena istrinya adik saya tidak ada hubungan dengan saya, adanya hubungan pernikahan. Nah, sebagian ulama memang berpendapat demikian. Silaturahmi hanya terbatas pada yang ada hubungan darah. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang kedua, ini pendapat yang rajih, yaitu silaturahmi adalah menjalin hubungan baik dengan semua kerabat, baik kerabat karena hubungan darah maupun musaharah, hubungan pernikahan. Termasuk di dalamnya mertua, ya, saudara ipar, ya, kemudian ya, ya pokoknya yang ada hubungan pernikahan. Yang dia menjadi saudara kita karena ada pernikahan. Ini juga termasuk silaturahmi. Sehingga tetap disyariatkan untuk berbuat baik sama mertua. Karena termasuk silaturahmi. Ya. Silaturahmi itu ini wajib. Bahkan orang yang memutus silaturahmi itu termasuk orang yang diancam neraka, enggak masuk surga. Beliau mengatakan la yadkhulul jannata qati'un rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Diancam neraka, ya. Ini berarti dosa besar. Sehingga jangan sampai punya hubungan buruk dengan mertua, ya, tetap jalin hubungan baik. Nah, termasuk silaturahmi. Nah, orang-orang yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan pernikahan, maka itu tidak disebut silaturahmi. Ya, sama tetangga itu bukan silaturahmi. Sama teman kerja, sama teman kuliah, sama teman sekolah bukan silaturahmi. Terus apa namanya? Ya, kalau dia muslim maka namanya menjalin ukhuwah Islamia. Ya, kalau dia muslim. Kalau dia bukan muslim ya berteman namanya, ya. Namanya murafaqah, berteman. Kemudian kalau kita berkunjung ke rumahnya mereka, berkunjung ke rumahnya teman kantor, rumahnya teman kuliah, atau berkunjung ke tetangga, itu istilahnya bukan silaturahmi, tapi istilahnya ziarah, berkunjung, ziarah. Ziarah itu enggak hanya ziarah kubur. Nah, mas, besok saya mau ziarah ke rumah jenengan, Bu. Memang saya sudah mati. Ziarah. Nah, ziarah itu bukan hanya ziarah kubur. Ziarah kubur artinya mengunjungi kuburan. Ziarah artinya mengunjungi. Kalau kita mengunjungi rumah teman juga ziarah juga. Ya. Jadi itu ya tentang silaturahmi. Ya, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.